hadis ini, hadis yang ke-797, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu ketika ada seorang lelaki sholat dengan memanjangkan atau dalam keadaan memanjangkan sarungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Pergilah dan berwudulah." Pergilah artinya batalkan sholatmu dan berwudulah. Kemudian orang tersebut lalu pergi dan berwudu. Setelah itu ia datang lagi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Pergilah dan berwudulah." Selanjutnya ada seorang lelaki lain berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau memerintahkan orang tersebut berwudu, kemudian engkau diam padanya, yakni tidak menyuruh apa-apa lagi padanya?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang itu sholat dalam keadaan memanjangkan sarungnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang memanjangkan sarungnya." Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sering kita lewati bahwa Abu Hurairah adalah kunyahnya, terkenal dengan kunyahnya, dan namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dan beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Hurairah adalah contoh seorang yang sukses dalam menuntut ilmu. Contoh seorang yang sukses dalam menuntut ilmu dengan cara dia menulis ilmu, dengan cara beliau menulis ilmu tersebut. Maka ini pelajaran bagi para penuntut ilmu, bahwa jangan pernah remehkan sebuah faidah, sebuah pelajaran, sebuah faedah dari seorang yang mengajar. Misalkan ada orang mengatakan, "Ah sudah, itu kemarin Ustaz sebutkan, ah sudah." Ya, maka jangan, meskipun diulang-ulang dan itu sebagai sebuah faedah, tulis saja. Karena ketika kita menganggap itu sebuah sudah kita pelajari, maka ini berarti kita sedang meremehkan apa yang disampaikan tersebut. Ini adab yang kita ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Poin kedua dari hadis ini adalah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ketika seseorang sholat, bainama rajulun yusalli, ketika seseorang sholat, musbilun izarahu, dalam keadaan memanjangkan sarungnya. Maksudnya memanjangkan sarungnya dari dua mata kaki. Penyebutan izar di sini adalah hanya contoh, bukan pembatasan. Penyebutan izar contoh, bukan pembatasan. Izar artinya sarung. Ini hanya sebatas contoh, bukan pembatasan. Apa maksudnya bukan pembatasan? Maksudnya bukan hanya sarung hukumnya yang terkena padanya, tetapi seluruh pakaian yang menjulur dari atas ke bawah. Maka tidak boleh isbal, tidak boleh di bawah dua mata kaki. Nah, orang ini sholat dalam keadaan dia isbal sarungnya lebih dari dua mata kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fatawadda." Pergilah, maksudnya pergilah engkau, batalkan sholatmu, pergilah menuju tempat wudu dan berwudulah. Di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, apa maksud dari idhab fatawadda, pergilah dan berwudhulah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makna dari idhab fatawadha itu maknanya adalah pergilah dan berwudhulah. Berarti wudhunya batal. Karena wudhunya batal, sholatnya pun batal. Ini menunjukkan pembatal wudhu adalah orang yang isbal pakaiannya. Berdasarkan hadis ini, jika hadis ini sahih, orang yang isbal pakaiannya maka itu membatalkan wudhu. Ya, maka hal tersebut membatalkan wudhu. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini nanti derajatnya adalah hadis yang lemah. Disebabkan beberapa hal, kita akan sebutkan nanti. Yang jelas, kalau hadis ini sahih, maka berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudhunya batal. Jadi ada dua sebab. Idhab fatawadda, itu wudhunya batal karena dia isbal, atau sholatnya batal karena dia isbal. Ada dua sebab. Pergilah engkau berwudhu, itu ada dua sebab. Entah wudhunya batal karena dia isbal, atau sholatnya batal karena dia isbal. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW berkata, idhab fatawadda. Lalu orang tersebut pergi dan berwudu. Kemudian datang lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, idhab fatawadda. Pergilah dan berwudulah. Faqala lahu rajul. Lalu ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda'a thumma sakata anhu. Sakatta anhu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memerintahkan dia untuk berwudu, lalu engkau diamkan dia? Artinya apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Dia salat dalam keadaan isbal pakaiannya. Memanjangkan dua mata kaki pakaiannya. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang yang isbal. Kata-kata tidak menerima ini ada berbagai macam tafsiran. Allah tidak menerima seorang orang yang salatnya isbal. Maksudnya adalah bahwa tidak diterima salatnya. Berarti salatnya rusak. Kalau salatnya rusak berarti belum salat. Belum gugur kewajiban. Kalau sholatnya rusak berarti belum sholat, belum gugur kewajiban. Ini pendapat yang pertama. Innallaha la yaqbalu sholata musbil izarahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang isbal pakaiannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima sholatnya, maksudnya adalah tidak ada pahalanya. Gugur kewajibannya tapi tidak punya pahala. Berarti dia tidak perlu mengulang. Tetapi pemahaman ini terbantahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang. Berarti sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Contoh misalkan hadis tentang pergi ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi kahin lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat 40 hari. Tidak diterima salat 40 hari ini, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa salatnya sah, gugur salatnya, gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Maka tidak ada qadha. Kenapa tidak ada qadha? Karena sholatnya gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahala. Nah, beda dengan ini. Allah tidak menerima sholat orang yang isbal izarnya, isbal sarungnya. Maksudnya adalah bukan tidak ada pahalanya, akan tetapi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini bisa dipahami ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah tidak menerima itu dua sisi. Yang pertama, Allah tidak menerima sholatnya, artinya sholatnya tidak sah. Yang kedua, Allah tidak menerima, maksudnya Allah tidak memberikan pahala. Nah ini setiap kali Anda dapatkan hadis Allah tidak menerima, Allah tidak menerima, misalkan innallaha la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Apa maksudnya? Sedekahnya tidak ada pahalanya. Ya, sedekahnya tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena sedekahnya dari harta yang haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksud Allah tidak menerima ada dua macam. Yang pertama apa? Tidak sah. Tidak sah sholatnya. Seperti ini. Hadis ini. Allah tidak menerima sholat orang yang musbil. Orang yang memanjangkan dari dua mata kaki. Tidak sah. Berarti harus diulang kalau tidak sah. Karena belum gugur kewajiban. Tapi kalau yang dimaksud, ada maksud kedua, Allah tidak menerima, maksudnya adalah Allah tidak memberi pahala. Sah sholatnya, tetapi tidak ada pahalanya. Berarti enggak ada qadha. Dua-duanya berat. Tapi yang lebih berat mana? Hah? Yang lebih berat mana? Yang tidak sah atau tidak ada pahala? Hah? Tidak ada pahala. Berat. Lebih berat. Sholat jungkir balik gak dapat pahala. Gak bisa diqadha juga. Kalau ini masih winding, masih bisa diqadha. Ya? Diqadha berarti gugur kewajiban. Sah. Kemungkinan dapat pahala, iya. Asalkan dia tidak isbal. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Apa hukum sholat orang yang isbal? Sah atau tidak? Nah, nanti kita akan pelajari. Taib. Itu makna dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih ala syarti Muslim, menurut Imam Nawawi dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Apa maksudnya berdasarkan syarat Imam Muslim? Nah, ini garis bawahi baik-baik. Berdasarkan syarat Imam Muslim itu maksudnya adalah Imam Muslim tatkala menulis hadis-hadis atau memasukkan hadis-hadis dalam kitab sahih Muslimnya, itu ada syarat-syaratnya. Perawi-perawinya khusus, enggak sembarangan. Itu namanya syarat Imam Muslim. Ya, perawinya tidak boleh lemah hafalannya. Perawinya tidak boleh buruk akhlaknya. Perawinya tidak boleh buruk agamanya. Itu syarat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Makanya disebutkan di sini dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim. Dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Apa syarat maksudnya? Syarat keperawian yang ditetapkan oleh siapa? Imam Muslim. Di dalam kitabnya yang mana? Sahih Muslim. Jadi sanad yang dibaca sekarang itu sama dengan apa yang ada dalam Sahih Muslim. Nah, begitu maksudnya. Tetapi hadis ini lemah karena di dalamnya ada Abu Ja'far. Ada namanya Abu Ja'far. Seorang perawi. Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui keadaannya. Dia terpercayakah? Akhlaknya baikkah? Ya, akhlaknya burukkah? Tidak ada, tidak diketahui. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. sedikit mengenai tentang Abu Ja'far Ar-Razi ini. Abu Ja'far Ar-Razi ini jugalah perawi yang di dalamnya seorang perawi yang ada di dalam hadis tentang kunut subuh. Ini orangnya. Gara-gara dia kunut subuh menjadi hadisnya lemah. Hadisnya lemah gara-gara ada Abu Ja'far Ar-Razi. Kenapa? Karena dia perawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Unknown, tidak dikenal. Ya. Ada hadis yang lebih sahih dari itu dan maknanya hampir sama, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Abdullah bin Mas'ud bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa minallahi fi hillin wala haram. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya di dalam sholatnya karena sombong, maka dia tidak diterima dari oleh Allah, baik yang halal ataupun yang haram. Artinya amalan wajib, amalan sunnahnya gak diterima. Barang siapa yang sholat dalam keadaan isbal izarnya. Ini hadis yang sahih dan ini hadis hampir semakna. Tapi yang kita baca sekarang itu hadisnya lemah, karena di dalamnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, itu poin yang ketiga. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bahwa seorang yang isbal tatkala sholatnya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya batal, ada yang mengatakan sholatnya tidak batal, tapi dia berdosa atas isbalnya. Dia berdosa atas isbalnya. Dan pendapat yang kita ambil bahwasanya sholat orang yang isbal sah dan gugur kewajiban, tetapi dia berdosa atas isbalnya. Seperti orang memakai pakaian yang haram, baju curian dia pakai untuk sholat, sholatnya sah tidak? Hah? Sah sholatnya. Air wudhunya mencuri, dia wudhu digunakan untuk sholat, sah tidak? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa mencuri air wudhu, dia berdosa mencuri sejadah, mencuri pakaian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga seperti orang yang sholat di dalam pakaiannya ada tulisan salib, sah tidak sholatnya? Sah. Tetapi dia berdosa memakai pakaian yang ada salibnya. Dan terus seperti itu. Ini menunjukkan bahwa permasalahan tadi, pelajaran dan hukum yang kita baca tadi, bahwa hukum orang yang isbal pakaiannya tatkala sholat, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan batal sholatnya, tidak sah, harus diulang. Ada yang mengatakan sah sholatnya dan gugur kewajiban. Maka kita ambil pendapat tadi, yang kita kuatkan adalah sah sholatnya dan gugur kewajiban, tapi dia berdosa atas isbalnya. Kenapa demikian? Karena hadis yang kita baca yang mengulangi sholat, hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dipakai. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan tersebar ke maksiatan kerusakan di atas muka bumi ini. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sisi mana ini? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amar ma'ruf kepada orang yang isbal izarnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa isbal perkara agama, bukan perkara kulit agama. Isbal perkara agama. Bukan perkara yang tidak ada nilainya. Ini perkara agama, maka tidak boleh dicela, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dijadikan olok-olokan, ejekan, diketawakan, dijelaskan dalam keadaan menertawakan. Ya, haram hukumnya, dosa besar, dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam karena mengolok-olok agama. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa diharamkan untuk isbal tatkala sholat berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa minallahi fi hillin wala haram. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya dari dua mata kaki di dalam sholatnya dalam keadaan sombong, maka dia tidak memiliki amalan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis nomor 798. Saya bacakan hadisnya. Wa an Qais ibni Bishr At-Taghlabi قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال بدمشق كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن حنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذ مني وأنا الغلام الغفار كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لا يبركن علي ركبتيه قال فمر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسيد لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر قال سمعت رسول الله sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa innallaha la yuhibbul fuhsha wat tafahhusha rahu abu daud bi isnadin hasan illa qais ibn bishr fa ikhtulifa fihi tawthiqihi fi tawthiqihi wa tad'ifihi wa qad rawa lahu muslimun. Gimana dengan hadis panjang ini? Ya, bisa tidur dulu gitu. Jangan bosan ya, karena begitulah menuntut ilmu. Kita sekarang mudah, ada terjemahannya. Kalau dulu Imam Ahmad ketika mengajar, beliau nyampaikan ke sini, yang di sini nyampaikan ke belakang, nyampaikan ke belakangnya. Jadi Imam Ahmad mungkin sudah tidur, di sana masih nulis, karena tidak ada yang nyampaikan, ya, karena tidak ada mikrofon pembesar suara. Maka sekarang sangat mudah dan sangat nyaman. Kurang apa coba? Ya, kurang apa kita? Suara terdengar, kemudian lampu terang benderang, AC, bekarpet, ada meja. Apa kurangnya? Hendak apa pian lagi? Ya, maka rugi kalau tidak nuntut ilmu. Ya, rugi kalau tidak menuntut ilmu. Baik, kita ambil tuan. Nggih. Nah, di zaman Imam Ahmad, karena dahulu majelis-majelis ilmu itu terbatas, ya, terbatas. Terbatasnya maksudnya apa? Terbatas tempatnya. Kalau tidak dekat dengan orang yang mengajari, dia tidak dengar ilmunya. Saking banyaknya yang menuntut ilmu. Ada cerita yang menarik dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Dan ini cerita-cerita seperti ini menggugah hati kita untuk menuntut ilmu dan tidak bosan-bosan. Abdullah bin Mubarak, waktu itu orang-orang penduduk kota Mekah, ketika beliau datang ke kota Mekah, orang-orang berlari, ya, berlari mengerumuni beliau lebih daripada mengerumuni Harun ar-Rashid, sang khalifah. Istrinya Harun ar-Rashid mengatakan, "Man hadza? Siapa ini orang? Kok tidak seperti suami saya? Suami saya datang tidak sebegitu ramai." Maka inilah yang sebenar-benarnya pemimpin. Dikatakan beliau adalah Abdullah bin Mubarak, yang mana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahidun, wari'un, abidun, mujahidun, jami'u khisalul khairi mawjudun fi. Mujahid, ahli zuhud, ahli wara', ahli ibadah, ahli ilmu. Seluruh sifat kebaikan ada dalam Abdullah bin Mubarak. Maka orang-orang pun mengerumuni Abdullah bin Mubarak. Maka para ikhwah, dikatakan oleh istri Harun ar-Rashid, sungguh sendal-sendal yang berterbangan gara-gara Abdullah bin Mubarak lebih mulia dibandingkan seluruh kekayaan Harun ar-Rashid. Menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan segala apapun. Dan salah satu yang menarik dari ilmu, orang sebodoh apapun tidak mau dikatakan, mohon maaf, bungul. Bodoh pian sini. Itu tidak mau, sebodoh apapun. Ya? Itu menunjukkan tingginya ilmu agama. Dan semua ayat dan hadis yang berkaitan dengan ilmu agama, ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah maksudnya ilmu agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana yang disebutkan tadi oleh Ayanda Hajamson, bahwa orang di zaman Imam Ahmad Berlari-lari itu ada dua macam, imma orang gila atau orang yang menuntut ilmu. Berlari karena di sana ada ulama datang, habis itu habis di sini, untuk tidak kelewatan ke sana dia. Imam Nawawi yang mengarang kitab ini sehari semalam punya majelis 12 majelis. Ya, di masjid ini ada cuma 2 majelis atau 3 majelis paling banyak, atau 4. Kadang habis subuh, kadang ibu-ibu jam 10, dan habis asar, habis maghrib. Ya, ini 12 majelis, subhanallah. Dan itu mungkin yang beliau menyebabkan beliau meninggal umur 45 tahun dan belum menikah. Belum menikah bukan karena ingin menjomblo, tapi menuntut ilmu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu kita ambil langsung kepada makna hadis. Karena Qais bin Bishr At-Taghlibi, beliau ini adalah seorang perawi yang tabi'i. Ya, seorang perawi yang tabi'i. Baik, makna dari hadis ini, Qais bin Bishr At-Taghlibi berkata, akhbarani Abi Bishr At-Taghlibi wa kana jalisan li Abi Darda. Dan Bishr At-Taghlibi ini adalah teman duduknya Abu Darda, dalam artian ikut majlisnya Abu Darda. Ikut majlisnya Abu Darda. Qala kana bi Dimashqa rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Sahal ibn Hamdaliyah. Di kota Damaskus, Damaskus di mana? Di Syria yang sekarang lagi berkecamuk, dan kita berdoa mudah-mudahan kaum muslim diberikan kesabaran dan juga jalan keluar dan kemenangan dari orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Dahulu di kota Damaskus terdapat seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut namanya Sahal bin Hamdaliyah. Sahal bin Al-Hamdaliyah. Dan beliau adalah seorang yang suka menyendiri, mutawahidan, ya, suka menyendiri. Qalla ma yajlisun nas, hanya jarang beliau untuk duduk bersama-sama dengan orang lain. Maksud daripada hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada seorang yang bernama Ibnul Hamdaliyah, Sahal Ibnul Hamdaliyah. Beliau sukanya menyendiri. Kerjaannya cuma sholat kalau di masjid, kemudian bertasbih, tidak suka duduk ngobrol-ngobrol, enggak suka. Berarti memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak menginginkan waktu yang merupakan modal hidup dia, modal perdagangan dia untuk hidup di dunia ini terbuang percuma. Nah, semestinya seperti itu. Kita manhaj para sahabat, manhaj salaf, cara beragama para salaf adalah tidak membuang-buang waktu. Kerjakan selalu yang bermanfaat. Apapun, tulisan, lisan, kelakuan, ya, apa saja yang bermanfaat. Karena itu semua akan menjadi entah pemberat pahala kita atau pemberat dosa kita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Sahal bin Hamdaliyah ini kerjaannya di masjid, sholat, habis sholat, tasbih, habis tasbih, doa. Lalu apa yang terjadi? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, innama huwa salatun, sesungguhnya yang dia kerjakan hanya sholat. Fa idza faragha fa innama huwa tasbih wa takbir. Kalau selesai sholatnya, maka dia mengucapkan tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, artinya berzikir. Hatta ya'tiya ahlahu, sampai pulang kembali ke rumah keluarganya, ke rumah istrinya, ke rumahnya yang di dalamnya ada anak dan istrinya. Famarra bina wa nahnu 'inda Abi Darda. Suatu ketika beliau melewati kita, dan pada waktu itu kita duduk-duduk bersama Abu Darda radhiyallahu an. Lihat di sini, pelajaran menarik yang tersembunyi. Orang banyak duduk di tempat Abu Darda, sahabat Rasulullah, tapi orang tidak duduk ke tempat Sahal bin Hanbaliyah, padahal beliau juga sahabat Rasulullah. Nah, pelajarannya apa? Maka setiap orang ada kemampuan masing-masing yang diberikan oleh Allah. Ya, tidak bisa disamakan. Ada orang-orang yang memang Abu Darda dikelilingi oleh murid-muridnya, diambil manfaatnya. Sahal bin Hanbaliyah juga sahabat Rasulullah, tapi tidak duduk bersama beliau seorang pun. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa hal yang untuk membersihkan hati kita adalah semuanya sudah dibagi oleh Allah. Semuanya sudah sesuai dengan takdir Allah. Si fulan banyak yang mendengarkannya, si fulan tidak banyak, si fulan ya banyak yang mengambil manfaatnya, si fulan banyak yang berkhidmat kepada ilmunya. Imam Asy-Syafi'i menulis, ada yang menuliskan biografi beliau, ada yang menuliskan ilmu-ilmu beliau dan selanjutnya. Padahal di zaman Imam Asy-Syafi'i banyak ulama-ulama selain beliau, tapi kenapa yang terkenal Imam Syafi'i? Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah dan berlapang dadalah, jangan sampai iri. Ini yang membuat hati menjadi kotor. Faqala lahu Abu Darda, ketika Sahal bin Hanbaliyah lewat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Kalimatan tanfa'una wa la tadurruka." Wahai Sahal, coba ucapkan kepada kami sebuah ucapan yang kami dapat manfaat dan ucapan tersebut tidak membahayakanmu. Kemudian Sahal bin Hanbaliyah ketika diminta, beliau langsung berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Sariyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sariyah adalah bala tentara yang kecil. Lebih sedikit dari 400 orang. Itu namanya Sariyah. Ya, Sariyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah ini. Dan biasanya Sariyah ini tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti oleh beliau namanya Ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Nabi Muhammad SAW mengutus orang tersebut untuk memerangi orang kafir jika tidak masuk Islam. Ya, jika tidak masuk Islam. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Faqala li rajulin afan. Faqadimat faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lirajulin ila jambi law ra'aitana hina altaqaina wa nahnu wal aduwa. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Darda radhiyallahu anhu meminta kepada Sahal bin Al-Hanbaliyah untuk memberikan sebuah perkataan yang bermanfaat tapi tidak membahayakan beliau. Maka orang tersebut berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengirim sepasukan tentara. Lalu datang, ada seseorang lelaki yang termasuk juga dalam kalangan pasukan tadi. Datang, terus duduk di tempat duduk yang diduduki oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang itu berkata kepada orang yang ada dekatnya, andai kata Anda mengetahui keadaan ketika kita bertemu muka, yakni kita semua dan musuh, maka ada seseorang yang menyerang musuhnya lalu menusuknya. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, maksud dari perkataan ini adalah bahwa orang yang berperang dia harus berani melawan musuhnya. Makanya orang ini mengatakan kalau seandainya ya dia bisa bertemu dengan musuh, maka engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan dengan musuh tersebut. Aku akan bunuh musuh tersebut. Nah, itu maksudnya. La ra'aitana hina taqaina nahnu wal aduwa fahamala fulan wa ta'anah. Kalau seandainya engkau melihat apa yang kami lakukan kalau kita bertemu dengan musuh, ya, maka fulan membawanya dan membunuhnya musuh tersebut. Faqala khudha minni wa ana al-ghulam al-ghifari. Artinya, ambil dariku dan aku adalah pasukan dari keluarga Al-Ghifari. Nah, ini seakan-akan menyombongkan diri. Ya. Pemuda ini seakan-akan menyombongkan diri. Kaifa tara fi qawlihi? Lalu ditanya, bagaimana perkataan pemuda tersebut? Menurut engkau bagaimana? Menyombongkan diri atau enggak? Maka ada yang mengatakan, ma arahu illa waqad batala ajruh. Aku tidak melihat kecuali pahala jihadnya batal karena sombongnya tadi. Fasami'a bidzalika akhar faqal. Lalu ada orang lain yang bertanya, ada orang lain yang mendengar dan berkata, aku melihat enggak apa-apa. Dalam perang biasa itu. Memperlihatkan kesombongan, memperlihatkan kekuatan, memperlihatkan keperkasaan, tidak mengapa. Sehingga musuh merasa takut, merasa lemah di hadapan pasukan tersebut. Maka dia mengatakan, aku tidak melihat ini tidak mengapa. Aku melihat ini tidak mengapa. Fatanaza'a, maka dua orang ini pun bertengkar. Hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, maha suci Allah. La ba'sa an yu'jar wa yuhmad. Tidak mengapa orang tersebut diberikan pahala dan dipuji. Dipuji karena memperlihatkan keberaniannya dan dia diberikan pahala karena berjihadnya. Artinya boleh kalau lagi perang untuk memperlihatkan keperkasaannya. Boleh kalau lagi perang untuk memperlihatkan kesombongannya di hadapan musuhnya, boleh. Faraitu Abu Darda surra bidzalik. Aku melihat Abu Darda senang dengan berita dari Sahal bin Hamdaliyah tadi. Itu kan cerita yang disebutkan oleh Sahal bin Hamdaliyah bahwasanya ada pasukan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai cerita terakhir tadi. Lalu wajala yarfa'u ra'sahu ilaihi wa yaqul anta sami'ta dzalika min Rasulillah? Fa yaqulu na'am. Maka Abu Darda kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Sahal al-Hamdaliyah, benarkah engkau mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Sahal bin Hamdaliyah mengatakan, iya. Famazala yu'idu alaihi hatta inni la aqulu la yabrakanna ala rukbatayhi. Artinya masih saja Abu Darda bertanya kepada Sahal, benar enggak engkau mendengar tersebut dari Rasulullah? Maka Sahal mengatakan, iya benar. Terus diulang-ulang. Sampai Qais ibn Bishr At-Taghlabi, yang beliau ini adalah yang meriwayatkan hadis, sampai aku kira orang Sahal ibn Hamdaliyah akan duduk di majlisnya Abu Darda. Ini cerita saja. Cerita yang menunjukkan bagaimana Sahal al-Hamdaliyah bercerita kepada Abu Darda. Suatu hari lagi Abu Darda dilewati lagi oleh Sahal al-Hamdaliyah. Kemudian Abu Darda meminta lagi, ucapkan sebuah kalimat untuk kami yang bermanfaat dan tidak membahayakanmu. Maka orang tersebut berkata, orang tersebut siapa namanya? Sahal bin Hamdaliyah. Ya. Al-munfiqu 'alal khayl kalbasit yadahu bis-sadaqah la yaqbidhuha. Artinya, orang yang mengurus kuda itu seperti orang yang membentangkan tangannya untuk bersedekah, tidak bakhil. Kenapa demikian? Karena mengurus kuda di zaman dahulu tujuannya untuk apa? Untuk perang. Berarti kalau kudanya, dia punya kuda, ini seperti orang yang bersedekah. Subhanallah. Ya, seperti orang yang bersedekah. Oh, Ustaz, kalau seandainya sekarang orang punya kuda, lalu dia urus kuda tersebut, dia beri makan, dia kandangin, dia mandikan, dia jaga, apakah dapat pahala seperti dia bersedekah dalam hadis ini? Maka Tidak, tergantung niatnya. Untuk apa itu? Kalau di zaman dahulu iya, orang memelihara kuda tidak ada lain tujuannya kecuali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang kedua. Tsumma marra bina yawman akhar. Hari yang ketiga orang ini lewat lagi. Abu Darda radhiyallahu anhu masih berkata, "Kalimatan tanfa'una wa la tadurruk." Wahai Sahal bin Hamdaliyah, coba ucapkan lagi satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sahal mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu kharim." Ya, Kharim Al-Asadi. Kharim adalah seorang nama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khuraim atau Kharim. Khuraim. Bisa juga Khuraim atau Kharim. Khuraim, ya. Al-Asadi. Laula tulu jummati wa isbalu izarih. Nah, ini inti pendalilannya. Sungguh Khuraim Al-Asadi sebaik-baik lelaki. Kalau seandainya rambutnya tidak terlalu panjang dan tidak isbal pakaiannya. Tulu jummatih, jummah itu ujung-ujung rambut yang menjuntai. Yang menjuntai atau mengulur ke bawah, seperti rambut-rambut perempuan, ya. Ya, di pundaknya. Nah, ini laki-laki tidak boleh memiliki yang seperti ini karena tasyabbuh dengan perempuan. Laki-laki batasannya cuma sampai sini. Ya. Syahmati udhunai, kalau ingin memanjangkan. Nah, seperti itu. Wa isbali izari, kalau seandainya bukan karena isbal pakaiannya, niscaya dia sebaik-baik lelaki. Fabalaga dzalika Khuraiman, ya betul. Maka sampai berita itu kepada Khuraim, fa'ajjala fa'akhadha syafratan faqata'a biha jummatahu ila udhunai. Maka dia bersegera mengambil pisaunya, kemudian dia potong ujung-ujung rambutnya yang menjuntai tadi. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat kalau sudah dapat teguran, ya, dan ini manhaj salaf. Ini cara beragama para salafus saleh, yaitu bersegera melakukan perintah Allah atau Rasulnya tanpa banyak pikir. Dan saya sering mengatakan, jika ada nas Al-Quran atau hadis Rasul, perintah Allah, perintah Rasulullah, maka jangan terlalu banyak gunakan akal. Yang kita gunakan adalah sami'na wa ata'na. Dalilnya apa? Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang beriman apabila dia diajak kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia mengucapkan, aku, kami taat dan kami mendengar, patuh. Jangan terlalu banyak, ya, berpikir, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak rasio. Kerjakan, selesai. Itu yang dilakukan oleh Khuraim Al-Asadi. Beliau langsung mengambil pisaunya dan memotong rambutnya yang panjang. Ila uzaini warafa izarahu ila ansafi saqaih, dan mengangkat sarungnya ke pertengahan kedua betisnya. Nah, ini inti pembicaraan dalam perihal pakaian, ya, yaitu mengangkat sarungnya ke pertengahan kedua betisnya. Itu intinya. Kedua betis, pertengahan betis dari mana kita menghitungnya? Ya, ukur dari lutut sampai dua mata kaki. Tengahannya itulah pertengahan betis. Ya. Tsumma marra bina yawman akhar. Lalu keluar lagi pada hari lain, melewati Abu Darda dalam majlisnya. Faqala lahu Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Wahai Sahal Alhamdulillah, sebuah kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan. Lalu Sahal bin Hamdaliyah mengatakan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Artinya bertemu dengan saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum. Perbaikilah hewan tunggangan kalian. Wa aslihu libasakum. Dan perbaikilah pakaian kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Seakan-akan kalian seperti menjadi seperti apa? Syamah. Hah? Syamah itu artinya orang yang nampak di depan manusia. Artinya dengan pakaian yang bagus menghadapi tamu. Dengan pakaian yang bagus menghadapi orang yang memang harus dihadapi dengan pakaian yang bagus. Sehingga tampak kalian di tengah manusia. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wattafahhus. Sesungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsya, yaitu perbuatan keji, wattafahhus, dan perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada kekejian. Wallahu alam, kita dengar azan dahulu. Nah. Nah, lanjut. Lanjut. Azan sudah? Ya. Oh, kita lanjut aja. Saya rubah peraturannya. Majlisnya majlis saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah apa? Yaitu seorang yang mengangkat kedua pakaiannya sampai setengah betisnya. Maka dia adalah pakaian adab seorang muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Khuraimun al-Asadi. Sebaik-baik laki adalah Khuraim al-Asadi. Kalau seandainya dia mengangkat pakaiannya lebih dari dua mata kaki, tidak isbal, ya. Itu yang menjadi pembicaraan dan inti pendalilan pada hadis ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan anjuran dan perintah untuk mulazamah di dalam majlis ilmu. Artinya selalu duduk bersama para ulama dalam majlis ilmu. Yang kedua, pelajaran yang menarik dari hadis ini juga adalah yaitu diperbolehkannya menyebutkan kedudukan seseorang. Misalkan si fulan adalah orang yang berilmu, si fulan orang yang baik, si fulan orang yang sabar, si fulan orang yang penyantun, si fulan orang yang dermawan, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khuraim al-Asadi. Dan juga sebagaimana dalam hadis ini disebutkan tentang Sahal bin Hamdaliyah, yang kerjaannya cuma sholat, kemudian berzikir, dan tidak terlalu banyak untuk bergaul. Kemudian pelajaran yang kedua dalam hadis ini, yang ketiga dalam hadis ini adalah boleh kita menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Boleh menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Dan ini kadang-kadang sikap seperti ini lebih utama bagi siapa yang tidak bisa menjaga dirinya. Kalau seandainya dia bergaul dengan orang lain malah membahayakan dirinya. Lebih baik dia sendirian. Dan banyak manusia-manusia yang seperti itu. Lebih baik dia sendirian, dia lezat dengan ibadahnya daripada dia banyak bergaul, akhirnya banyak dosa. Atau akhirnya diajak kawan, dia tidak kuat. Lebih baik dia seperti itu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyyat taqiyyal khafi." Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang ghani, kaya, khafi, tersembunyi, taqi, taqwa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia boleh untuk in'izal, menyendiri agar bisa beribadah kepada Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perkataan Abu Darda berapa hari berturut-turut itu? 4 hari. Wahai Sahal Al-Hamdaliyah, coba ucapkan kepada kita perkataan yang mendatangkan manfaat tapi tidak membahayakan. Pelajarannya adalah kita dituntut untuk menuntut ilmu dari orang yang memang pantas untuk memberikan ilmu. Ya, dari orang yang memang pantas untuk memberikan ilmu tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah minta nasihat. Ini adab dan akhlak seorang muslim. Minta nasihat. Ya, sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu dengan kedudukan beliau yang sangat luar biasa, beliau tetap minta nasihat. Dan ini menunjukkan ketawadhuan Abu Darda minta nasihat kepada Sahal Al-Hamdaliyah. Ya, minta nasihat. Kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya idzastansahaka fansah. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ini menunjukkan akhlak seorang muslim apa? Minta nasihat. Ya, sebagaimana Abu Darda minta nasihat. Kemudian, termasuk hal pelajaran menarik dari ini adalah kesabaran Sahal bin Hamdaliyah. Beliau tidak menahan ilmu. Sabar ditanya terus. Dan subhanallah, saya melihat ini kepada ulama-ulama besar, sabar untuk ditanya. Sabtu kemarin saya hadir di majelisnya Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Amir Abdad Habibullah. Dengan keterbatasan beliau, mungkin karena tua, kemudian, tapi beliau masih habis kajian itu tetap orang bertanya. Persis seperti orang-orang di kota Madinah. Habis kajian bukan malah bubar gitu. Malah ustadznya ditanyain. Ya. Karena mungkin waktu tidak cukup, ya, berhenti. Maka akhirnya pertanyaan masih banyak, tidak terjawab, akhirnya orang-orang pada nanya. Bukan bubar. Maka beliau jawab dengan kesabaran beliau. Ada orang yang cerita, ada orang yang ini, ada orang yang curhat, dijawab. Ya, nah, ini menunjukkan sebagaimana yang terjadi pada Sahal Al-Hamdaliyah. 4 hari berturut-turut ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap dan adab seorang muslim adalah memberikan manfaat semampunya. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, dalam hadis sahih. Barang siapa yang mampu dia memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia berikan. Sama seperti Sahal Al-Hamdaliyah ketika ditanya. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi keliru kalau seandainya tolong dong nasihatnya. Maka, wah saya tidak bisa nasihat. Enggak, sebutkan saja, takwalah kepada Allah. Nasihat itu, bahkan nasihat utama. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan fikih atau permasalahan agama, maka itu adalah sebuah kewajaran sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kewajaran karena sumbernya sudah hilang. Yang menjadi hakim sudah meninggal. Nah, kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah sendiri berbeda-beda pemahamannya. Dan ini sudah dinas oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggal kali sepeninggalku setelah sepeninggalku dari kalian, maka akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Ya, perselisihan yang begitu banyak. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ambil dari mana? Yaitu dari dua sahabat tadi yang berselisih. Yang satu mengatakan orang ini ujub. Yang satu mengatakan oh boleh begitu dalam perang. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perselisihannya terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan kepada Rasulullah mudah. Tapi kalau di zaman sekarang, dikembalikan ke mana? Pada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah punya atau dipahaminya macam-macam. Maka dipahami dengan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang jelas perbedaan pendapat dalam permasalahan agama pasti terjadi. Ya. Maka yang paling baik adalah kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam perbedaan pendapat, ini penting. Dalam perbedaan pendapat, sikap yang paling utama adalah mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada dibandingkan menguatkan salah satu pendapat. Saya ulangi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, sikap yang paling utama adalah mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada. Lebih baik dibandingkan menguatkan salah satu pendapat atau yang disebut dengan tarjih. Al-jama', para ulama mempunyai kaidah al-jam'u aula minat tarjih. Menjamak lebih utama dibandingkan mentarjih. Menjamak itu artinya apa? Mengumpulkan pendapat yang ada lebih utama dibandingkan mentarjih, menguatkan salah satu pendapat. Nah, kalau terjadi khilaf, lebih utama kita jamak dibandingkan kita tarjih. Contoh gimana Ustaz? Biar lebih mudah. Misalkan contohnya, ketika seorang diharamkan atau terjadi perbedaan pendapat tentang sholat setelah subuh, haram hukumnya. Baik. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya jika untuk sholat tahiyatul masjid maka tidak mengapa. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Lebih baik dikuatkan. Cara menguatkannya bagaimana? Menguatkannya adalah dengan cara pendapat yang paling kuat bagaimana? Menggabungkannya. bahwasanya boleh seseorang untuk sholat setelah subuh karena ada sebab. Yang tidak ada sebab itu yang tidak diperbolehkan. Nah, begitu cara menggabungkannya. Menjamak lebih utama dibandingkan mentarjih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa diharamkan untuk menyerupakan diri dengan para wanita, yaitu dengan memanjangkan rambut. Diharamkan untuk menyerupakan diri dengan para wanita. Dan selanjutnya yang terakhir dari hadis ini, yaitu seseorang tidak diperbolehkan untuk mengisbal izarnya, dan paling tinggi mengangkat pakaiannya adalah setengah betis. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik, sudah jam 8, jam kita ambil pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Kasih mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disebut yang ini Ustaz, ini berkaitan dengan hadis yang tadi. Hadis ini berdasarkan syarat muslim sahih Ustaz. Tapi hadis ini ada perawinya lemah. Saya pernah mendengar sanadnya lemah, cuman matannya sahih Ustaz. Ini sebabnya kenapa Ustaz? Hadis ini sanadnya lemah, cuman matannya sahih. Sebabnya kenapa Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah diambil hadis tersebut kalau misalkan hadisnya sanadnya lemah, matannya sahih? Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Antum tahu apa itu sanad? Para perawi. Rentetan para perawi itu namanya sanad atau isnad. Kemudian apa itu matan? Isi hadis. Kalau dikatakan sanadnya sahih tapi sanadnya lemah, berarti para perawinya di dalam situ ada yang lemah. Matannya sahih. Matannya itu berarti isi dari hadis tersebut tidak menyalahi hadis-hadis yang lain. Cuma riwayat dalam hadis ini dia lemah. Kenapa? Karena dalam perawinya itu ada seorang yang lemah. Sedangkan isinya mungkin sama dengan hadis yang lain yang sahih. Apa hukumnya untuk mengamalkannya? Maka kalau seandainya dia ada pendukungnya, penguatnya, maka hadisnya sahih. Atau hasan. Maka kalau hasan, boleh diamalkan. Kalau tidak, meskipun matannya sahih, sanadnya lemah, maka dia adalah hadis yang lemah. Maka tidak boleh diamalkan kalau tidak ada pendukungnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Di hadisnya Abu Hurairah tadi yang nomor 797. Ya. Bi isnadin sahih ala syartil muslim. Ini syarat muslim maksudnya hadis ini dicantumkan dalam sahih muslim atau bagaimana? Tidak. Syarat sahih muslim itu maksudnya adalah bahwa perawi-perawi yang ada di dalam hadis ini sama dengan ada yang perawi-perawi dalam sahih muslim. Adapun hadisnya tidak dicantumkan dalam sahih muslim. Ya. Cuma hadisnya perawi-perawinya adalah merupakan syarat-syarat yang ada dalam sahih muslim. Syarat-syarat sahih muslim itu perawinya sahih, harus thiqah, adil, tidak boleh dusta, tidak boleh khawarimul muru'ah. Baru setelah itu itu disamakan dengan ada dalam Sahih Muslim, bukan berarti hadisnya secara keseluruhan syaratnya perawinya sesuai dengan syarat Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, barakallahu ustaz. Di dalam pelajaran yang nomor 3 insyaallah tadi di, yang saya catat, dibolehkan kita menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menyalahi kaidah beramar ma'ruf nahi munkar? Barangkali ada kita menyendiri sedangkan di masyarakat kita barangkali perlu ada suatu hal yang perlu kita sampaikan. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Bukan berarti ketika kita menyendiri di sini kita membiarkan kemungkaran, tidak. Tetapi lebih memperbanyak diri untuk beribadah dibandingkan menyibukkan diri dengan bergaul dengan orang lain. Lebih memperbanyak diri untuk beribadah bukan berarti seseorang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak ada kelaziman kalau seandainya dia menyendirikan diri kemudian tidak amar ma'ruf, tidak ada kelazimannya. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap. Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kita ini tidak menjadi khair ummah. Kuntum khair ummatin ukhrijat lin. Ya, wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Ibu. Tidak ada mic-nya ya, silakan. Ya. Bismillah, barakallahu fiik ustaz. Fiik, Ma. Menyikapi keadaan sekarang ini ustaz, kemarau yang berkepanjangan, kabut asap juga, apakah ini tanda kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar ustaz? Karena banyak sekali di khususnya di desa-desa ustaz, kemaksiatan itu sudah banyak sekali dan kurangnya para penyuluh-penyuluh agama yang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat di desa-desa ustaz. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Iya. Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis tentang di akibat dari tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada hadis di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun." Artinya, lima perkara yang aku berlindung kepada Allah kalian mendapati lima perkara tersebut. Jika kalian mendapati lima perkara tersebut. Lima perkara tersebut di antaranya adalah lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah tersebar atau terlihat perbuatan fahishah. Ya, perbuatan fahishah sampai mereka memperlihatkannya. Artinya tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Apa yang terjadi? Illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam taqun madat fi aslafihim, kecuali tersebar di antara mereka penyakit-penyakit taun dan juga penyakit yang belum pernah ada di sebelum mereka. Nah, ini adalah salah satu penyebab tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, tersebarnya penyakit. Kemudian juga Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil ma'unah wa jawri sultani alaihi. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. melainkan akan terjadi kemarau dan sulit kehidupan, harga mahal, ya, dan kezaliman pemimpin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat dalam ayat surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu la ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang dari kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan. Mereka tidak melarang akan kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar itu penyebabnya, bahwa salah satu penyebab musibah yang menimpa di beberapa daerah akibat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dan semakin berkembangnya kesesatan dan juga maksiat di tengah kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah, lihat ada hadis dari Hudzaifah. Walladzi nafsi biyadih lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersumpah, sungguh kalian benar-benar harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan sungguh kalian benar-benar harus mencegah kepada yang munkar, atau sungguh Allah benar-benar akan mengutus kepada kalian siksa darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih, ya, menunjukkan bahwasanya bahayanya orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar selalu di tengah-tengah kaum muslim. Pentingnya, maka pentingnya menuntut ilmu bagi orang-orang pedesaan untuk kemudian mengutus orang-orang ke kota untuk belajar sehingga pulang ke kampung. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka pulang kepada kaumnya. Ini penting. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz, ketika kami membantu Ustaz untuk berdakwah, apakah kami sama hanya berjihad seperti para sahabat yang memelihara kuda untuk berperang? Barakallahu fiik. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada kaidah para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya sarana mempunyai hukum sebagian hukum tujuan. Kalau tujuannya berdakwah, nilainya dakwah, maka seluruh sarana yang mengusung nilai ini dia akan dapatkan pahalanya. Secuil apapun, lihat hadis Rasul, jangankan mengusung, berniat mengusung saja dapat pahalanya. Seperti misalkan orang yang berjihad. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika di tengah-tengah jihad beliau mengatakan, "Inna bil Madinati aqwaman." Di kota Madinah ada orang-orang, tidaklah kita melalui gunung, pasir, padang pasir kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Padahal mereka di kota Madinah. Habasahumul uzur. Yang uzurlah yang menyebabkan mereka tertahan tidak bisa ikut perang. Maka bersyukurlah orang-orang yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa membantu berdakwah, membantu dakwah ini sehingga tersebar, walau hanya dengan mengangkat sesuatu, betulkan sesuatu, membantu sesuatu, maka berharap yang pahala. Tapi yang paling penting menjaga niat. Ya, menjaga niat. Karena kadang-kadang amalan yang besar dianggap remeh oleh Allah tatkala niatnya rusak. Amalan yang kecil dianggap besar oleh Allah tatkala niatnya baik. Amalan besar, ya, bangun masjid, bangun gedung, terlihat orang, dikenal orang, maka ini kadang-kadang menjadi haba mansura, debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena ujub, riya, sum'ah, diungkit-ungkit, disebut-sebut. Ya. Adapun orang yang mungkin cuma memberikan satu kurma, satu buku, SMS, atau apapun, dia untuk menuju sarana agar tujuan tadi tercapai, maka mungkin dia adalah orang yang sangat besar pahalanya. Para ulama mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang kecil, remeh, ringan dianggap manusia tetapi dibesarkan oleh niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang besar tetapi dikecilkan oleh niatnya. Ini yang bisa kita ucapkan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.